Alhamdulillah, shalallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika la syadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabbi ajmain amma ba'du. Hadirin, dimohon doa dari anak-anak tercinta, ya, doakan Abah. Saya dipanggilnya oleh cucu saya Akang. Kalau istri saya tetap dipanggilnya Nenek. Itu, jadi cucu saya manggil saya Akang, manggil neneknya Angger Nini. Cek batur teh teu adil cenah. Padahal eta mah da realistisnya manggil Akang teh da kasep, betul? Kasep, sepakat. Manggil Nini wajar, da kolot, bener? Jadi di dalam perjalanan saya belakangan ini dari satu tempat ke tempat lain relatif off-road, memotoran dan cangkel, saya hanya bertemu dengan satu hal, Kang Andi, bahwa ternyata pintu kematian itu dekat sekali, caket pisan. Kalau bukan Allah yang menghindarkannya, mungkin kita tidak akan pernah bisa menghindar seperti itu. Jadi setiap saat, Ustaz Devi, saya bertemu dengan kondisi-kondisi yang mungkin ya secara geografis itu tidak membuat saya hidup. Ya misalnya tiba-tiba harus ngajelang sekian meter yang kata orang itu mungkin seperti itu. Jadi akhirnya saya menyatakan bahwa betul hidup saya bukan punya saya. Dari hidup siapa namanya? Abdul. Hidup Abdul punya Abdul bukan? Hidup Abdul punya siapa? Punya Allah. Kalau hidup Abdul punya Abdul, kira-kira bisa nggak Abdul menghilangkan gatal? Pas kerate, lengit ya, lengit. Bisa tuh? Nggak bisa. Hidup kita bukan punya kita. Kalau hidup kita bukan punya kita, Bu, ini khusus kepada ibu-ibu, bisa nggak kita menguasai sesuatu, Bu? Ternyata menguasai orang lain itu aja dosa. Jangankan kita sebagai manusia biasa, pemimpin saja merasa menguasai rakyatnya dosa. Saya menguasai hidung saya aja dosa. Kenapa dia bukan punya saya tuh? Dan suatu saat hidung saya dipindahkan ke Alokana Tarang, tong sedih. Bener tuh. Kumis tiba-tiba Pak Andi dipindahkan ke Alokana Tarang, sedih tuh. Halis dina pipi, kuma aloh dan ugaduna aloh. Tiba-tiba suami kita dipindahkan ke Imam Batur, sedih tuh. Itu danu aloh atas. Betul nggak, Bu? Ibu memiliki diri ibu sendiri tidak? Tidak. Halo? Tidak, kita tidak pernah memiliki diri kita sendiri. Bahkan kita bersolek pun untuk orang lain. Ayat yang sudah berdandan bawa kaca terusnya jalan-jalan ke kaca jangkung. Kunaon aja mendingnya nak wae kaca. Lebar dangdan. Naonnya di pelongan ku batur kan itu. Padahal mah ya Allah ya Rabbi mangga. Dan diri kita bukan punya kita, bahkan tidak ada hidup kita untuk kita. Hitut nu susah saha, batur nu senang urang. Setelah kita senang ingat teu kana hitut urang, henteu nu ingat terus kana hitut urang saha batur. Si eta wiki euy hitutna harita eudeun leuwih ti Semar. Pan kitu terus ya dongeng eta teh 3 mingguan. Teu beres-beres. Kuotana teh. Nah jadi kita bukan punya kita. Untuk apa dikerudung? Saya tanya kunaon di kopea? Duh, kunaon di kopea? Kutangan, duh. Kutangan. Di kopea teh beri kutangan. Kupanangan gitu. Sing atur lain. Sensitif. Nah itu. Jadi, nah itu. Kita tidak pernah memiliki. Saya merasakan betul. Ketika loncat dari satu tempat ke tempat lain keras bisa. Pindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan penolakan. Saya mau tidur di masjid ini, masjid nggak gemblang, bilik, tapi dilarang tidur di situ, terkengeng dianggap bobo. Ya Allah, ya Rabbi, kepaksa tuh orang teh camping karena memang boleh. Tidak boleh. Ya sudah, dan Allah, dan saya mudah sekali Ustaz Eving masuk angin, gampang bisa masuk angin, apalagi masuk perasaan gitu ya. Dan mending masuk angin yang asup Kristen. Ya, mending asup angin daripada asup Buddha. Jadi betul-betul dalam perjalanan ini tidak ada. Sugan ada masuk angin ternyata dipasrahkan saja. Kemudian kemarin juga ketemu ada orang desa yang nyeri hati muridnya carogenan nikah di. Saya katakan, ya iya bu, ibu mah bakal nyeri hati kalau suami nikah di, masalahnya jadi penonton, betul? Gini, banyak yang satrukte yang nonton yang main bola. Nonton main bola atau main bola yang banyak yang sakit setruk yang nonton. Karena itu supaya ibu tong sedih tong nyeri hati kalau suami nikah lagi, jangan jadi penonton, breng ngiluan. Jadi saksi. Iya, merawat, merias, menyiapkan makanan, menyiapkan catering, itu ikutan mau nyeri teuing. Nyeri pisan. Tapi mau nyeri teuing. Ini pengalaman. Nah, namana penonton mah tetap jadi jeung ngabayangkeun ti kajauhan kana aduh aya teh keur naonnya, keur naon. Tapi mun berang ikut main mah da moal atuh. Moal. Saya membayangkan capeknya Ustaz Evi. Walah buru-buru. Saya lihat di Instagram, waduh eta buru-buru ieu. OTW, meus-meus OTW di OTW di ya Allah ya Rabbi. Irahat cicing na jelema. Saya membayangkan capeknya, tapi mungkin yang bersangkutan itu capek-capek teuingnya dan capek nama supir. Dewiki, capek nanya nyonya. Dia yang bersangkutan kerek-kerek kamu tibra-tibra. Seperti itu. Jadi kita sering tidak merasakan apa namanya merasakan sesuatu yang luar biasa padahal subhanallah yang bersangkutan mah tidak. Kemarin saya melihat suasana itu. Cek urang mah nya urang desa teh hidup menderita. Rumah yang hanya sekedar dinding menghindarkan burung masuk, angin mabur bertiris matiris tadi di rumah-rumah bubuk yang sangat sederhana. Tapi geningan ternyata manusia yang tidur nyenyak itu orang miskin. Islam itu rubuh pada saat umat Islam kaya. Kita lihat ketika umat Islam di akhir abad ke-7 luar biasa super duper bengarna, rubuhnya gampang. Sekarang saya dengan Qatar, Abu Dhabi, Dubai ya, saya khawatir ini akhir daripada kejayaan umat Islam dan rubuh habis. Karena kekayaan itu melemahkan. Cik, mana nu kuat? Nu miskin pengen beli rokok ya, 2 kilo jaraknya ke warung. Nu miskin kumaha pengen beli rokok, ngedik di jalan. Balik deui meuli sabatang tapi ka imah geus beah. Coba Haji Ado. Nu beungar mah harus kapake motor, geus kana motor balik deui jeung meulina. Lemah orang kaya mah segala hoream hayang ke warung tapi eueuh titaleun padahal ngagede geuning nya. Karena kekayaan adalah sesuatu yang melemahkan. Saya melihat seperti itu. Saya melihat siapa yang tidur nyenyak, nu beungar, nu miskin. Miskin. Nu miskin dong, eta ngabaheuh. Ngakar terus ge tibra. Tibra terus. Saya bilang teh bapak eta koncian bumi bisi ararica lalah eueuh nu leungit. Bisi bapak diperkosa syukur we. Iya. Bahaya. Jadi pemikirannya udah enggak ada lagi. Urang pan sieun itu sieun. Kabayang Pak, ini rumah lumayan lah ya, tidak terlalu besar alhamdulillah. Coba mun rumah Panto Payun di Cibeureum, Panto Peker di Cicaheum. Bener tuh. Eta bumi make nutupan panto karena motor. Di subuh beres maghrib. Kan pembukaan panto di maghrib. Urusan panto unggul. Urusan jandela. Mun aya bangsat nyasap. Wah, ngalahirkeun didinya pan rudet urang ngurus. Gitu. Jeroteng. Takdirna jeroteng. Ya kan kebayang gitu mun aya bangsat nya ka mana balik gitu. Da lega deui. Untung pas-pasan orang teh. Istri nugelis dan nusangsara teh istri nugelis aja nih. Nugelis nusangsara teh. Nutegelis mah baeut teka tingali bener. Nugelis mah baeut neka tingali. Di mana istri yang cantik tidur Ustaz Devi tong ngalamun hayang nugelis. Nugelis tibra teh yang dibawa oleh suami teh bukan kebahagiaan ketika menatap istri ternyata cemburu. Sian ku batur makanya ngurang ngaji wae ka ditu ka dieu. Wah, kasiksa. Mending nu teu pararuku rupani. Kumaha efekna teh? Kumaha? Efekna mah reugreug ka eta maneh bolak-balik ku ka ditu ka dieu eta pamajikan ditinggalkeun teu naon-naon. Lah, aman. Boro-boro jelema laleur ge teu beukieun. Reugreug. Juara. Reugreug. Mending nu reugreug hirup teh mending mah indah. Jelas, hidup mah mencari regra bukan mencari indah. Kan indah mah nanti di surga ya. Punya suami tong kasep-kasep teuing. kaset sekarang tidak masalah, ternyata yang masalah sekarang populer suami teh nurudet. Suami populer lebih nurudet tapi payu. Teh kaset tapi payu daripada non ganteng-ganteng mubazir. Hari nu kaset paling ditutup dan memang perlu diketahui ya, jangan istri kalau punya suami makin kaset makin berharap kebahagiaan kan. Padahal pertama bahasa suami 1/10 di bawah istri. Jadi mun istri kepada suami bikin surat panjang, kamu teh kemana aja sih pak? Apa aku teh udah nyiapin ini, pulang dong. Jawabannya ti suami non, oke, okay. Yes. Udah menulis panjang-panjang. Jangan pengen istri sama-sama suami karena otak bahasa suami lebih sedikit daripada istri. Terus istri mah kan bisa ngasuh, bisa ngasuh, nungtun, ngarendos, ngagandong, jeung nyusuan bareng. Bener sama bari nyusuan cek budak teh mama bau bawang, keren ngarendos bawang. Kan gitu. Bari ngagandong segala bisa, laki-laki enggak bisa. Kalau sudah di situ teh konsentrasi udah aja. Laki. Kang Wiki enggak bisa di WhatsApp, di telepon malah diangkat. Mun keur anteng video callan. Ya. Bener objektif. Enggak panggil ke kolot mah. Malah bisa. Lagi anteng ngerjain apa enggak bisa diganggu itu. Laki-laki. Enggak bisa. Kalau beliau sedang jalan, enggak bisa diganggu antepkeun. Enggak mungkin bisa. Laki-laki kalau sudah konsentrasi bahasanya pendek-pendek. Pak, ngapain sih? Jeng, ya betul tadi saya dengar ada laki-laki itu selalu saja melihat istrinya bahasanya teh molotot. Padahal bukan molotot, panggilannya sudah yang ketiga. Panggilan pertama, Pak. Can ningali udah konsentrasi kene. Nomor kedua, Papa. Can konsentrasi belum lihat, can konsentrasi kene masih ke pekerjaan. Baru yang ketiga, Papa. Jadi apa nanti nu molotot na ukur nu katilu, padahal nu manis nama nu kahiji. Ya. Ngan punten, memang laki-laki tidak bisa dipanggil sekali kalau sedang mengerjakan sesuatu. Ya. Misalnya kerumah ngoprek manuk kenari, jangan dipanggil. Kecuali di bejaan, Pak kenari kabur ke korang. Mudah. Bener, gitu. Nah jadi, waspadai jangan sampai dijadikan alasan-alasan yang tidak menarik. Yang jelas, istri yang menarik, yang menenteramkan, yang mengerti tentang itu ya, tolong pahami laki-laki itu kalau sudah konsentrasi, sudah esemengkol. Lempeng. Kalau sedang komo ker konsentrasi meker ingat kepada seseorang. Geda saya juga tuh Ustaz pengen atuh deh saya merindukan normal, seseorang. Normal. Merindukan Ustaz Devi atuh darudet hese panggi. Nah, enak merindukan lucu ya nunggal kue panggil. Aya itu teh. Aya. Aya. Yang dirindukan yang menenteramkan tapi hese tepang dianggar. Karena Allah belum mengizinkan. Oh ternyata ketika kita memperjuangkan sesuatu, kenapa orang miskin nikmat tidur ada suasana betah yang Allah berikan kan itu ngabahulai. Terus kenapa orang-orang miskin lebih kuat? Karena memang itu Allah anugerahkan. Nubenghar leleles. Bahkan siapa yang lebih cepat meninggal dan penderitaan meninggalnya lebih panjang? Nubenghar. Kahiji rumah sakit milih. Bisul ge sampai anak saya pak ari orang kaya. Nyembuhin bisul pergi ke Jerman gak ke spesialis bisul alah jauh-jauh ting ke bubuk ku sajadah kan gitu itu nubenghar mah nubi kemilih rumah sakit teh belum lama itu ada orang yang pergi ke rumah sakit Al-Islam meren tidak mendapatkan pelayanan yang bagus di sana karena penuh akhirnya sebentar diem aja di IGD agak beberapa jam ngambil keputusan lah keluarganya dengan geram pindahkan langsung ke Santosa. Di Santosa langsung dilayani. Maut sih tetap. Saya kurang menyerek maut mending di ditunya pukul-pukul. Gaya salib. Diwarek matanya ribu. Padahal masalah itu hawa nafsu berat untuk orang kaya selalu saja mendapatkan menginginkan pelayanan lebih. Mending benghar mending miskin, benghar senang miskin senang, benghar ripuh. Benghar senang ripuh jama. Serius ya. Mending benghar senang, mending miskin senang. Pertanggungjawaban kenapa orang miskin relatif jadi ahli surga? Coba. Karena tidak ada lagi dipertanggungjawabkan dan umumnya laki-laki miskin karena hartanya sudah habis oleh istrinya. Bener sok, dagang mah naon? Nyimpen naon sok? Datang kasihin ke udah habis kita tidak jajan apa-apa itu laki-laki mah. Sok taruskan di dia itu tuh nyakon duit terlalu gede. Dan itu sok. Kabayang bawa majikan. Kak semua untuk suami. Kabayang tuh suami menderita naik terjajah wajar tuh menjadi ahli surga. Ayah tukang bangunan, rekel naik pakai keren, keren kan? Keren. Naik ke luhur, wah beberes bangunan jam 12 turun. Terus ke mana? Makan, makan makan siang. Makan siang ke irit demi istri tidak mau belanja banyak-banyak. Der, makanan dengan sagu, kerupuk, jeung uyah, beres. Naik deh, nu penting kuat. Turun deh, sore-sore pergi ke mana? Ke mandor, minta bayaran. Dapat bayaran dari mandor. Ngedik-dik pulang ke rumah suami istrinya. Udah sampai di istrinya bahagia memberikan nafkah. Hatur lumayan mama. Dengan sakit, lumayan ih. Suami mah teu amak, teu mendingan sakit. Lumayan ih. Nyatuh cek istrinya teh udah suaminya tidur nyenyak ker. Besok subuh datang lagi kerja lagi sudah sampai naik lagi ke keren lagi ke lantai 12 lagi di bangunannya. Istrinya pergi ke rumah Bu Ai ngajemput Bu Ai. Ai enon anterkeun lah kemana ke pasar baru rek naon melilipan. Eta uang hasil tetarekelan karena keren dikanulipan dikanalipankeun sementara laki-laki mah mempertaruhkan nyawa coba pisurgan teu matak. Nanti Ustaz Devi ditanya, Evi cek malaikat teh siap bus patas nah istri satu oh sabar harta habis sama istri geus surga surga keur ngupahan keur ngupahan. Kan beres, beres. Itu luar biasa. Jadi wajar kalau laki-laki masuk surga. Wajar. Dan kebetulan seperti Rasulullah ketika turun dari Sidratil Muntaha, banyak wanita masuk neraka. Wajar, wajar. Dan pertama musyrik, wanita mah yang kedua penjajah. Ya sok, dah wanita penjajah sok. Eta orang datang telat ke imah ke Bogoh, halita. Kemana aja sih? Ya udah nungguin lipstik udah banyak genep. Lipstik banyak genep menit datang-datang ke mana? Macet di mana? Bukan prepare atau waktunya kalau macet jam 5 teh datang nih perginya dari jam 1. Penjajahan pisan emang hidup gua hanya buat lo doang. Kan gitu. Jadi wanita penjajah belum lagi geus kitu teh ngobrol diatur deh. Nya. Sahan wani ngatur ngobrol laki perempuan. Laki masa geleyan lah mengikuti judul wanita. Wajar tidak kalau seandainya setiap laki-laki ngobrol mengikuti judul istrinya atau kekasihnya atau wanita. Enak balikkan. Ketika sudah bosan ngobrol dengan judul dari istrinya, kira-kira apa yang akan dilakukan laki-laki? Cari judul baru dengan wanita lain. Benar tuh? Tidak akan begitu. Jadi supaya dinamis bagaimana bu caranya? Biarkan suami yang memberikan judul obrolan. Ibu jadi pendengar saja karena ibu memiliki wajah yang bagus. Wajah yang bagus itu bagus untuk ekspresi mensikapi ngobrol suami dengan judul suami. Tadi madu di jalan tol eta si Wiki cek beliau teh kepada istrinya. Manya kernya tirsare seta. Oloh, beneran enak benernya kalau ngobrol ku ekspresi. Manya nya nu nyetir Wiki lain. Nu nyetir mah si eta kernya tir sia sare. Oloh. Pakai ekspresi enak enggak sih ngobrol? Enak. Respon. Responnya. Rema, kita tadi si Wiki karena mobil, si Eta mah nyetir bare-sare, biasa. Tadi ngalewas, gila tuh. Direspon. Kita coba untuk, bu siapkan ya bu ya, baru dah harus punya itu. Supaya nanti punya teman banyak, harus biasa ekspresif, ada ngobrol. Manya, alas ya, waduh. Jadi benar bapak teh tadi teh naik kana kenteng terus ragrag tina kenteng batur asup ka kamar ke panganten. Kagok sakalian we dikawinkeun. Indah bisa ragrag kamar panganten kagok kawinkeun. Itu kan bahagia meureun ya kalau ngobrol pakai ekspresi. Nah, ini penting pisan hadirin. Jadi kalau saya deskripsi ini saya simpulkan, kita tidak pernah memiliki diri kita. Karena itu jangan pernah kita meminta untuk kita. Bahkan kalau perlu lakukan sesuatu bukan untuk kita insya Allah ya. Saya juga merenungi ini Kang Wiki dari sejak awal Ramadan sampai barusan saja. Terus hari hirupna jang urang naon atuh itu. Saya mandi datah yang mandi tiris. Terus jang naon mandi atuh jang batur meh tong mulek meh tong bau surawung terus makan sahur, hari sahur ada. Saya juga tidak sahur kuat insya Allah asal bukan apu buhoy kan ya. Terus teh sahur kapan teh nanang, terus nah sahur itu supaya jangan bikin repot yang lain, supaya tidak usah ngangkut pada saat saya pingsan kan itu. Udah. Terus kenapa aku minum air yang banyak supaya saya, supaya nggak ada orang lain yang jadi rudet gara-gara saya. Semua hidup untuk orang lain. So. Terus ini di kopean mau metong pusing mikirin jumlah kuis. di makelakan metong air lu pusing kurang. Tidak ada yang hidup kita untuk kita. Bahkan boleh saya sebut, akhirnya kita sebutkan daripada jang batur tepara rugu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku, ibadahku semuanya untuk Allah. Terus kalau untuk Allah kira-kira pantas enggak kita protes sama orang lain? Terus sekarang dikasih buka ternyata kolak-kolak teh candil, candil teh luarna eusina kaleci, protes semua. Protes semua. Candil si kaleci. Protes semua. Biji salah. Udah gitu teh udah, tidak usah protes. Salat ya Allah menang kaleci sakuan. Isuk main kaleci enggak mau berita, beres kan? Beres. Hese. Bersyukur. Hese. Mana lebih gampang ngalawan atau taat? Abdul, ngalawan atau taat yang lebih gampang? Yang Abdul namanya, iya siapa namanya? Umar? Hah? Opal. Opal mah pan eusi kalengkong guan. Opak. Opal. Opak jauh. Mana yang lebih gampang? Taat atau ngalawan? Tenanan rada jauh seuting. Ini protesnya cegera mah kurang weh. Berat protes, berat taat. Berat taat, berat ngalawan. Pak, Bu, mana yang lebih gampang ngelawan atau taat? Lebih gampang taat. Ngelawan berat. Dan orang lebih suka ngelawan, anehnya teh. Udah pakai tenaga jeung otot atuh ngelawan. Mama, pakai helm sare teh. Terus ngelawan. Naon maksudna bisi tidakor da urang masarana cicing teu motor si kemane nya bisi kadagor ku urang mah nah pindah kana pula urang teh rame teh rame tapi mun panok mah teu taat mah gampang. Mama sare make helm siap pake sare. Mama geuning teu ketinggal pan helm kan beres gampang pan enak taat. Mama tidurnya di kolong siga anak kucing turun nanongan ke kolong pan urang teh jelema tiris kumaha mun ambeien kumaha mun masuk angin kumaha mun rematik. Alah panjang teh ngadongeng. Tos eta kolong hilang geus tibra pindahkeun saya ka kolong urang kalur beres kan. Tidak ada yang susah ya kan, perjalanan kita semua mudah dengan ketaatan. Pastikan kita yakin, kita tahu semua hidup kita untuk orang lain dan itu gampang kalau kita taat untuk kepada Allah ya kan. Taat cek Allah sholat maghrib tilu rakaat kudu nanya jang naon tilu rakaat geus kumaha lo. Ketika saya bilang juga kepada semua orang bahwa cucu saya manggil saya Akang, anaknya anak saya manggil saya Akang. Kang Dudi, bahagia ban. Kenapa itu menyebut Akang ini gaya lain Aki lain Abah? Mak urang, wah incu urang. Nah itu. Pusing-pusing, ting betul ngilung ngatur itu. Setelan. Kang Dudi. Incu. Tapi kan ini memang ngeri ini. Nek, Allah. Ini lucu. Cek si cekumite bus bapak menit dulu di kaurang nih sadar diri. Inilah yang membuat kenapa Allah membuat laki-laki di atas 50 tahun di rumahnya matanya buram kunaon supaya tidak melihat kenyataan. Jadi istri akan terasa cantik terus karena mata kita buram kan gitu. Namun dicekaskeun mah jelas atuh udah saha manehna. Gitu. Keseimbangannya teh. Kunaon urang teh rada torek Ustaz Devi bagi kolot teh supaya tidak mendengar suara-suara yang nyata gitu kan. Kan asa indah we suara teh teu kadangu. Terewet. Aduh, his mama air keur nyanyi lagu Naresa. Padahal mah untungnya Allah teh adil. Allah tidak ada yang oleh Allah dikasih tidak adil. Allah akan menciptakan, memberikan anugerah kepada kita karena kita akan berikan pada orang lain. Semuanya cocok dengan kebutuhan. Kunaon irung urang Arab bararadag ari urang Sunda pas-pasan. Orang Sunda tidak perlu hidung besar karena oksigen kita sudah cukup. Orang Arab mah bararadag irungna kurang oksigenna. Kurang non, kelembabannya kurang jadi mun ngarengape siga vacuum cleaner. Nyedot jeung cak-cak-cak-cak kasedot. Arab. Iya. Itu ya mah Arab Indonesia. Sudah kebutuhan apa? Ya Pak, Arabnya Arab maklumnya. Kebutuhan kelembabannya sudah rendah. Kenapa ada orang yang, ya ada orang yang butuh. Kenapa orang Sunda kupingnya kecil-kecil? Besar-besar dan orang Arab kecil-kecil kupingnya relatif tidak nyerek ke beng-beng siga sepion Fortuner. Karena orang Indonesia mah karena bicaranya pelan-pelan, jadi butuh. Wah, orang Arab mah bicara tarik, udah tidak butuh daun telinga yang terlalu besar. Oi, kemana oi? Man, anta, kana, kana. Geus kegorokan. Kurang yang payunanan, haji, haji, digorok-gorok. Kadenge. Katanya sok bener kan. Diusip, haji, haji, kadenge. Mereka mah butuh kuping kecil karena suara mereka keras. Dan kita perlu kuping yang besar-besar karena suara kita kecil-kecil kan gitu. Geus disesuaikan. Kunaon kuda di urang kecil-kecil dibandingkan dengan kuda di Australia. Wajar kuda Australia bararadang, da urang Australia nanti bararadang. Karunya teu mun urang Australia kuda anak kuda lom Sumbawa. Pas diuk naluhureun kuda, kuda ngacir maneh nanangtung kene. Disesuaikan. Ya disesuaikan. Jadi me pas diuk tendat itu yang berpijak kaki teh. Cocok. Semua sudah dibikin cocok oleh Allah sudah dibikin cocok. Jadi tidak ada yang Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak cocok, pasti cocok. Nah karena itu semua sesuai dengan rencana. Kemudian Ustaz, saya mah punya suami, aduh Ustaz, gawengan selingkuh jeng selingkuh, nggak cocok karena memang Allah sudah menyiapkan wanita ini hatinya kuat. Wanita mah jangan sedih, jangan sakit hati, jangan kecewa kalau suami sedang macam-macam. Introspeksinya mungkin karena Allah cemburu akhirnya suaminya dipengkol ke. Mungkin karena saya terlalu mencintai suami beres. Tapi percayalah wanita tuh hidupnya kuat dibandingkan laki-laki yang lemah. Penghuni rumah sakit jiwa 99% laki-laki. Siapa mereka? Korban perempuan. Sementara perempuan mah enggak ada yang sakit jiwa. Aya teh seutik hiji dua. Perbandingannya luar biasa lebih banyak laki-laki. Ya, sakit jiwanya perempuan mah karena penipuan keuangan ekonomi. Tapi kalau sakit jiwanya laki-laki mah karena ya itu teh si gaji aduh marek luncat pager hese gitu tah. Yang mana? Mereka mana teh hese gitu tah itu. Ya luncat pager hese. Jadi kembali lagi ayo urang hidup inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita bukan untuk kita, daripada kita berikan pada orang-orang banyak yang belum tentu memberikan pahala untuk kita, pastikan hidup kita hanya untuk Allah saja. Senyum kita, makan kita, minum kita, tidur kita, nyenyak kita, semuanya untuk Allah saja. Dan khusus bulan Ramadan ini hadirin, saya ingin mengajak mudah-mudahan kita dapat husnul khotimah. Amin. Ini bagi teman-teman semua ya. Husnul khotimah bukan milik ustaz, bukan milik ulama. Ingat, bisa jadi satu detik sebelum pintu tobat ditutup, setan sukses memurtadkan kita. Bisa, setan itu datangnya berbatalion-batalion. Tergantung apa yang paling kita cintai, karena itu jangan terlalu cinta kepada suami, kepada anak, kepada cucu, kepada benda, kepada profesi, jangan terlalu. Karena di situ setan akan menggoda kita. Nah, bisik, sakaratul maut itu seperti apa? Apakah pada saat sakit, tidak selalu dalam keadaan sakit? Bisa saja sedang main tenis, itu teh keur sakaratul maut. Keur tenis teh keul teh. Ada enggak orang yang salat meninggal dalam keadaan salat tapi ternyata dia suruh khotimah? Aya. Keur salat teh ngalamun, alah semua urang jeung si eta nya keun jadi makmum. Imamna panjang teuing. Mun urang jeung si eta yeun teh meureun keur ulin ngeuna, keur main beklan duaan meureun mesra. Kelepak ke maut keur salat husnul khotimah teh. Orang yang melihatnya mah husnul khotimah, tapi yang bersangkutannya tahu mungkin dia sedang dipengkolkeun ku Allah. Mending kalau hanya sekedar ngalamun seperti itu. Bagaimana kalau dimurtadkan dan kita murtad satu detik sebelum pintu tobat ditutup, kebayang? Tapi kan kematian hanya satu detik, cek kurang sadetik teh nuningalina sadetik. Yang bersangkutan mah sedang berpindah ruang dan waktu ke sebuah tempat yang tidak ada waktu di dalamnya. Kejelik pindah, buat dia mah berjam-jam itu perpindahan itu. Tapi sakit tidak akan sakit sakaratul maut. Kenapa tidak akan sakit? Karena Rasulullah sudah meminta di akhir hayatnya, biarkan aku yang memikul sakit ini ya Allah, jangan kau biarkan umatku merasakan sakit sakaratul maut ini. Luar biasa. Dan ini dijawab, banyak orang yang meniap plak beres aja. Ya, jadi bisi ibu, maut jangan terlalu mencintai benda berlian atau apa, nanti setan akan goda kita dari wilayah itu. Suami, ibu, ibu siap mencintai Allah saja hidup? Atau mencintai suami juga? Halo? Serius ya, pertanyaan rada serius, akidah-akidah. Mencintai Allah saja atau suami juga? Jangan duakan Allah. Jadi mencintai Allah saja. Siap mencintai Allah saja? 100% cintai Allah. Bismillah, kita akan merdeka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita cintai Allah 100%. Kenapa suami mau mencintai siapa aja juga? Benar gitu. Itu bahasanya. Cintai Allah saja. Setuju tak itu? Baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan Allah menuntun dan membimbing kita dengan baik di perjalanan kita ke depan. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.